Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Pertanyaan: apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban: Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11, halaman 209.